بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim، masih kitab Al-Ashribah atau kitab Al-At'imah bab yang ke-21 yang berbunyi bab jawazu aklil maraqi wa istihbabu aklil yaqtini wa itharu ahlil ma'idati ba'dahum ba'dan wa in kanu dhayfana idza lam yakrah dhalika sahibut ta'am. Bab bolehnya memakan al-maraq, makanan lauk yang berkuah. Ya. Lauk yang berkuah banyak. Jadi bolehnya memakan lauk yang berkuah. Kemudian istihbabu aklil yaqtin. Sunnahnya memakan buah labu, labu air. Ya. Labu putih. Ya. Labu dalam pelajaran kita tentang tidak makruhnya menyimpan perasan atau perasan air buah di dalamnya, dubba, ya, dia salah satunya labu yang dibuang isinya kemudian dikeringkan dan jadi tempat air. Ini labu air namanya. Ya. Ada labu kuning, ya. Nah, ini bukan yang dimaksud dengannya, tapi labu air untuk disayur, labu kuning juga untuk disayur. Ya. Itu kolak, kolak. Kami dulu di pondok lauknya itu labu kuning digulai. Ya, labu kuning. Ini yang dimaksud adalah labu airnya. Ya. Dia bentuknya bermacam-macam. Itu yang yaqtin, yang menjadi makanan pertama Nabi Yunus setelah selamat dari dalam perut ikan. Ya. Ambasna alaihi syajaratan min yaqtin. Ini juga merupakan keutamaan buah ini. Ya. Di sana Nabi, dan mustahabnya karena Nabi sangat menyukainya. Nabi SAW sangat menyukainya seperti dalam hadis-hadis yang akan kita baca. Sunnahnya memakan buah yaqtin itu dimasak dengan berkuah, ya. Itu marak tadi. Kemudian itharu ahlil ma'idati ba'dahum ba'dan wa in kanu dhaifana, mengutamakan sebagian orang yang diundang, ya. Misalnya ada 10 orang tamu, 5 orang atau 9 orang mengithar itu adalah mendahulukan yang lain. Ithar ini akhlak dalam agama kita, mendahulukan orang lain mendapatkan apa yang sebenarnya kita semua berhak, ya, semuanya berhak, tetapi sebagian mengutamakan yang lain. Dalam satu hidangan misalnya satu talam itu atau satu nampan 5 orang, ini ketika di salah satu dari 5 orang ini orang yang memang dihormati, maka 4 orangnya misalnya hanya memakan sebagian dari daging kemudian sisanya diberikan kepada satu orang tadi. Ini maksudnya ithar. Karena misalnya untuk 5 orang satu nampan itu 5 potong daging lauknya, ya. Maka yang 4 orang karena ini mereka memuliakan, menghormati satu orang ini, maka mereka mengambil dari daging hak mereka, bagian mereka sedikit, kemudian sisanya mereka utamakan. Bahkan mereka terkadang tidak makan daging, langsung meletakkan di hadapan orang yang pertama. Ini namanya ithar, dan ini boleh dalam menyantap hidangan. Bolehnya sebahagian orang yang berada di hadapan hidangan mengutamakan yang sebagian yang lain, walaupun semuanya tamu, semuanya punya hak, tetapi dalam ini boleh mengutamakan tamu yang lain daripada yang dilakukan oleh sesama tamu, ya, dilakukan oleh sesama tamu. Sementara yang mengundang kepada sebagian tamu ini juga telah kita pelajari, ya, membolehnya mengutamakan, menspesialkan sebagian dari tamu yang dilakukan oleh yang mengundang, ya, seperti kisah di mana Nabi SAW disediakan hidangan khusus untuknya oleh yang mengundang, ya, oleh yang mengundang. Sementara sekarang ini antara tamu, sebagian tamu boleh mengutamakan tamu yang lain, dan ini yang dimaksud oleh ungkapan Imam Nawawi ini. Kemudian idza lam yakrah dzalika sahibut ta'am, ada catatannya, yaitu bila mana yang mengundang membolehkan, ya, bila mana yang mengundang membolehkan dan tidak masalah baginya ketika sebagian tamu melepaskan haknya untuk tamu yang lain. Bila mana yang mengundang membenarkan dan tidak ada masalah baginya, maka tidak ada masalah pula hukumnya. Tapi kalau yang mengundang yang diketahui tidak membenarkan, pokoknya semua tamu berhak mendapatkan bahagiannya dan tidak boleh memberikan kepada yang lain, maka ini tidak boleh dilakukan walau untuk orang yang sangat diutamakan, ya. Inilah bunyi babnya. Boleh memakan makanan berkuah, anjuran makan labu, dan sebagian tamu yang berada dekat hidangan boleh mempersilakan atau mengutamakan sebagian yang lain, sekalipun mereka semua adalah tamu, dengan catatan jika pemilik makanan tidak merasa keberatan, ya, tentang sikap mereka tadi. Baik, untuk lebih jelas kita akan baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, nomor 5263. Benar, 5263. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha. Anaknya Abu, cucunya Abu Talha ini banyak sekali menjadi perawi-perawi hadis. Kita sudah berlalu Abdullah, Amr, Ya'qub, ya, Abdullah bin Abdullah ibn Abi Talha. Kemudian Su'aib, Amr bin Abdullah ibn Abi Talha. Kemudian Ya'qub bin Abdullah ibn Abi Talha. Yang sekarang adalah Ishaq, ya, Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha. Dan mereka semuanya berguru kepada paman mereka, Anas ibn Malik. Mungkin saja paman seibu, ya, dari ayah mereka, atau paman tiri, ya. Maksudnya bukan seibu, ya. Anak dari Abu Talha dengan istrinya yang lain, ya. Atau anak dari Abu Talha dari ibunya Anas bin Malik. Kalau dari ibunya Anas bin Malik, berarti mereka paman seibu, paman seibu dari orang-orang ini. Yang pertama, yang sekarang ini Ishaq, kemudian sebelumnya Ya'qub, ya, sebelumnya Amr kalau tidak salah, ya. Ya, Amr. Kemudian awalnya yang pertama adalah Abdullah bin Abdullah bin Abi Talha. Ini semuanya kakak beradik, dan mereka semuanya perawi-perawi hadis dan berguru kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Yaqul, ini Anas berkata, "Inna khayyatan." Khayyatan tukang jahit. Ya. khayyatan, tukang jahit. Berarti di zaman Nabi sudah ada tukang jahit dan itu, dia adalah sahabat. Ini menunjukkan bahwa profesi ini profesi yang boleh, profesi yang dibenarkan. Ya. Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Seorang tukang jahit mengundang Nabi untuk menyantap hidangan yang dia buat sendiri. Ya, bukan dibeli di luar, tapi dia yang membuatnya. Ini juga di samping tukang jahit, dia tukang masak, pandai memasak. Ya, pandai memasak. Ya. Seperti seseorang dari tetangga Nabi, orang Persia, dan ini juga ahli memasak, dan Nabi sangat suka dengan hidangan dia. Pernah mengundang Nabi, dan Nabi tidak mau kalau tidak diundang istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Qala Anas bin Malik, Anas bercerita melanjutkan ceritanya, fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika ta'am. Maka saya pergi bersama Nabi. Ya, berarti dipahami bahwa undangan itu bukan hanya untuk Nabi. Atau sebelumnya Nabi sudah meminta izin membawa Anas. Walaupun nas undangannya adalah untuk Nabi dan ikutnya Anas bisa jadi orang yang didatangi oleh Nabi ini orang yang Nabi yakin bahwa kalaupun dibawa tambahan dia tidak keberatan. Ya, seperti 1000 orang dibawa oleh Nabi, 80 orang dibawa oleh Nabi yang mengundang tidak keberatan. Ini pula mungkin. Atau memang ketika dia mengundang dia sudah memintakan izin untuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Maka berangkatlah Anas bersama Nabi untuk menghadiri undangan tadi. Dan ini salah satu dari pelajaran kita adalah Nabi SAW dengan ketawaduannya memenuhi panggilan atau undangan semua sahabatnya. Ya, dari berbagai tingkat kemuliaan. Khayyat kan tukang jahit. Ya. Tentu tidak seperti Jabir bin Abdullah ketika mengundang, tidak seperti Abu Talha ketika mengundang, tetapi siapapun yang mengundang Nabi tidak pernah menolak undangannya. Ya, bahkan kata Nabi, "Lau du'itu ila kura'in atau kira'in la ajabtu." Kalau saya diundang untuk memakan, untuk undangan memakan kikil. Ya. Kikil ketika di bangsa Arab bukan hidangan yang spesial. Ya. Kalau kita spesial ya. Ya, mereka tidak terlalu spesial karena kikil itu kan sedikit sekali dagingnya. Namanya kikil, tulangnya aja bercampur sedikit lemak-lemak, kemudian daging sedikit. Kalau ada isi dalam tulangnya itu yang dimakan. Kemudian orang-orang tidak terlalu tertarik dengan kira ini, baik itu dari lengannya atau dari kaki hewan yang disembelih. Tetapi Nabi benar-benar menekankan bahwa dia selalu menghadiri undangan siapapun juga, walau undangan hanya untuk menikmati kikil. Ya. Dia tetap akan memenuhi undangan tersebut. Seperti contoh di sini, ia memenuhi undangan khayyat. Ya. Faqarraba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir. Ya, ini rotinya ya. Ya, ini menunjukkan bahwa makanan mereka adalah roti, khubzan roti min syair dari gandum. Ya. Roti dari gandum ini merupakan roti yang biasa, ya. Seperti yang kita pelajari dalam akhlak dan sifat-sifat Nabi. Beliau tidak pernah memakan roti dari jenis yang tinggi, yang berkualitas. Ya. Dia sering memakan roti dari kualitas yang biasa, yang di sini dari syair, dari gandum. Kualitasnya dia, karena di Arab sana roti itu bermacam-macam ragam. Ada yang mahal, ada yang 10 satu real, ada yang 6 satu real, ada yang 3 satu real, ada bahkan 1 real harganya. Jadi kualitasnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Nah, ini yang selalu dimakan oleh Nabi yang kualitasnya rendah. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain, dalam buku yang pernah kita baca tentang akhlak Nabi, baik itu bentuk fisiknya atau kebiasaannya, dan di situ jelaskan dia tidak pernah makan roti dari kualitas menengah ke atas. Ya, dari menengah ke bawah kualitasnya. Dan ini salah satunya khubzan min syair. Kemudian hidangan pengiringnya, karena roti tidak ada pemakannya, tidak enak. Maka ini pemakannya adalah wa maraqan fihi dubba. Itu yang yaqtin tadi ya. Dalam babnya itu yaqtin, sementara dalam hadisnya adalah dubba. Ya. Kedua-duanya maknanya sama. Al-yaqtin dengan dubba sama labu. Ya, labu air. Jadi dia menghidangkan roti dari syair, kemudian gulai, makanan berkuah yang isinya adalah labu air tadi dicampur qadid. Qadid daging yang dikeringkan. Ya, daging yang dikeringkan apa? Dendeng. Ya, daging yang dikeringkan. Di sini apa artinya? Dendeng ya. Dagingnya. Qadid daging yang dikeringkan ini, daging yang dikeringkan ini daging yang tidak menjanjikan karena sudah keras ya. Kalau kita dendeng ini spesial pula, kalau di zaman itu daging yang dikeringkan itu karena dibandingkan dengan daging segar itu berbeda. Berbeda tingkatannya. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan juga ya, memakan makanan ini cocoknya dinamakan apa? Sop atau apa? Ya. Marakon itu apa artinya? Makanan berkuah, ya, lauk yang berkuah. Bisa aja. Kalau tidak ada santannya berarti sop ya. Ya. Karena saya tidak ada santannya. Sop yang isinya adalah labu air kemudian dicampur daging. Tumis. Bisa jadi. Ya. Inilah yang dihidangkan kepada Nabi. Ini yang dihidangkan kepada Nabi, dan berarti sudah ada sebagian yang kita temukan dalilnya dari apa yang ada di atas, makanan berkuah sudah ada. Ya. Kemudian Qala Anas melanjutkan ceritanya, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a min hawali sahfati. Dan saya melihat Nabi SAW mencari-cari potongan-potongan labu air tadi yang ada di nampan. Saking sukanya Nabi, dia mengambilnya, mencari, dicari-carinya potongan. Sementara daging qadid tidak terlalu diperhatikannya, atau mungkin dimakannya, tetapi tidak seperti dia mencari-cari potongan-potongan labu air tadi, dubba. Ya tatabba ad-dubba min hawali sahfa. Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu yang ada di sekitar mangkok itu. Maksudnya karena ada rotinya atau dicampur dengan dagingnya, maka dia yang dipilih-pilihnya, mana yang dubba itu diambilnya. Ya, menunjukkan dia sangat suka dengan dubba tersebut. Qal, kata Anas bercerita, falam azal uhibbud dubba'a mundu yawma'idh. Semenjak saya melihat Nabi sangat menyukainya, maka saya selalu menyukainya semenjak hari itu. Ya. Anas karena Nabi sangat menyukainya, ia pun menyukainya. Ini luar biasa para sahabat itu. Menyukai apa yang disukai Nabi. Jangankan dalam masalah ibadah, dalam masalah orang-orang, menyukai, mencintai Allah, mencintai Abu Bakar, mencintai Aisyah, mencintai yang lain-lainnya. Makanan saja yang dicintai Nabi, mereka mencintainya. Makanan saja yang dicintai oleh Nabi, mereka mencintainya. Pakaian yang dicintai Nabi SAW, mereka mencintainya. Tempat, daerah, ya, wilayah yang dicintai oleh Nabi, mereka mencintainya. Ya. Inilah para sahabat Nabi SAW, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan ini tanda cinta. Mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, itu bukti cinta kita kepadanya. Ya. Orang mengaku mencintai Nabi, tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, pengakuan dusta. Pengakuan dusta. Cinta apa yang diakui-akuinya untuk Nabi SAW, padahal dia tidak menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Ya, tidak mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi. Ya, jadi Anas bin Malik bercerita, semenjak saya melihat Nabi begitu semangat mencari potongan-potongan labu air tadi, maka semenjak itu saya sangat mencintai dan menyukai dubba. Ya, terus dia sangat mencintai dan menyukainya karena Nabi SAW menyukainya. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi, anjuran makan labu, anjuran makan labu, dan cerita Nabi Yunus yang dimuntahkan kembali oleh ikan, kemudian dia pingsan terbaring di pantai, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di situ buah labu air, dan itu yang dia makan untuk menumbuhkan kembali energinya, untuk memberikan kesembuhan dari luka-lukanya. Ya, ini keutamaan dan keistimewaan buah labu. Ya, buah labu ini luar biasa. Kami waktu kecil, saya seringkali di labu itu di sayur putih, ya, dengan ikan teri. Oh, ini luar biasa nikmatnya. Ya, dipotong-potong di sayur putih. Ya, di sayur putih, kadang ditumis juga. Ya, tumis, luar biasa. Ya. Sekarang diapakan oleh orang? Hampir jarang kita mendapatkannya. Ya. Hah? Ada mana? Ya. Dijual di pasar pun payah cari. Baik. Ya. Ini hadis yang pertama. Ya. Seorang penjahit mengundang Nabi untuk makan. Ya, makanan yang dibuatnya yaitu roti yang dibuatnya dengan pemakannya adalah sop atau tumis, ya. Tumis labu air dengan daging kering atau dendeng, ya. Kita lanjutkan hadis kedua, 5264. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah an Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu taala an qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun fantalaqtu ma'ahu. Ya, tidak disebutkan orangnya. Kalau tadi disebutkan seorang tukang jahitnya, maka sekarangnya seseorang mengundang Nabi, ya, untuk menyantap hidangan yang dia siapkan. Fantalaqtu ma'ah, maka saya pergi bersamanya. Faji'a bi maraqin, lalu dihidangkan makanan berkuah, di dalamnya ada dubba, yaitu labu air tadi. Faja'ala Rasulullah SAW ya'kul min dhalika dubba wa yu'jibuhu. Nah, ini kata-kata yang tidak ada tadi. Kalau tadi hanya mencari-cari, ya, di mana ada potongan labu diambilnya, dimakannya. Dan dalam sebagian riwayat nantinya Anas ketika Nabi, itu yang ada di akhir bab itu, boleh mengutamakan sebagian tamu, ya, ketika Anas melihat Nabi mencari-cari, maka bahagian dia pun dia diletakkan di hadapan Nabi, yang di hadapan Anas. Nah, kemudian karena Nabi, ini di antara maksud Nabi mencari-cari, ya, karena satu nampan itu kita diadab memakannya adalah makan yang di hadapan kita, ya kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah, ya, anaknya Ummu Salamah. Anak-anaknya masih kecil, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah wa kul mimma yali, makanlah apa yang ada di hadapan ini, untuk makanan yang ada di nampan dan kita bersama orang lain, maka makan yang ada di hadapan kita dan jangan merayap-rayap tangan kita di hadapan orang lain. Lalu apa maksud dari Nabi SAW mencari-cari labu di dalam nampan? Kata Imam Nawawi, dan ada di sarahnya, kata Imam Nawawi, maksud yang pertama di hadapan dia, ya, di bagian dia di mencari-cari. Yang kedua, bisa jadi maksudnya adalah di hadapan mereka bertiga yang mengundang, Anas dan dia. Ya, karena kan tiga orang, makanya bertiga. Bisa jadi mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari di hadapan mereka, karena mereka tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Imam Nawawi mengatakan di antara hikmah kenapa tidak kemana-mana tangan kita, tidak dibenarkan tangan kita gemerayapan di hadapan kawan-kawan kita. Bisa jadi mereka jijik. Ya. Jangankan untuk gemerayakan kemana-mana, makan senampan saja masih banyak orang yang jijik. Makan senampan banyak yang jijik, ya. Apalagi dengan orang yang tidak kenalnya. Kita mahasiswa Indonesia dahulu, kita hari raya Idul Fitri itu seakan-akan tidak hari raya, ya, waktu dahulu tahun 90-an ya, berangkat sholat id itu jam 3 dini hari, karena kalau tidak sampai jam 3 subuh, saya sebelum subuh berangkat tidak dapat tempat. Nabi itu maka berangkat, selesai sholat ya, selesai sholat dan khutbah, kita balik lagi dan tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada yang harus dikunjungi. Waktu itu memang tidak pulang ya. Kalau sekarang kan orang Ramadan pulang ya, kita pulang 10 bulan sekali atau 9 bulan sekali libur musim panas. Nah, bulan Idul Fitrinya kita tidak merasa apa-apa, kecuali kampus menyediakan santapan siang di hari Idul Fitri itu untuk semua mahasiswa pakai nampan itu. Biasanya kan makan pakai prasmanan dengan piring masing-masing, piring yang disediakan ambil, kita ambil apa yang kita mau. Kalau enggak, kalau di hari itu pakai nampan. Nah, kita atau umumnya lah mempersiapkan apa, pokoknya nanti masuknya 5 orang 5 orang, pernampannya atau 4 orang, siapa yang kita suka, tidak bisa sembarangan gitu saja, apalagi bersama orang-orang yang mungkin tidak terlalu memperhatikan kebersihan ya, dari berbagai negara. Kita di sana 176 negara dengan latar belakang kebersihan yang berbeda-beda ya, apalagi dari negara ya, yang ya, kalau dari sisi lihat saja jemaah hajinya ya, dari sisi jemaah haji saja yang mandi 3 kali sehari itu jemaah haji Indonesia ya, atau 2 kali minimal sehari. Makanya pernah di musim haji itu hotel-hotel yang tradisional, yang di pasar yang di samping Masjid Nabawi dulu bagian timurnya ya, itu pasar tradisional, dulu kan ada hotel-hotel lama, bangunan lama itu seringkali kekurangan air ya, makanya bertengki-tengki mereka datangkan untuk mempersediakan air, karena jemaah haji Indonesia mandi minimal 2 kali sehari ya, sementara jemaah haji lain tidak, apalagi kan tidak pernah mandi. Ada yang tidak pernah mandi, tidak mengenal mandi. Begitu juga mahasiswanya ya, jadi kita khawatir satu nampan dengan mereka-mereka ini ya, kalau tidak ada kawan, kita cari-cari mungkin yang di negara yang kita kenal bersih, apalagi Asia Tenggara ya, ya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, ini mungkin agak sedikit mendekat dan kita berkumpul bersama. Intinya sampai sekarang masih banyak antara sama kita saja merasa jijik untuk makan satu nampan ya, apalagi kalau sudah makan satu nampan tangan sebagian mereka kemana-mana, apalagi nanti sebelum makan mereka tidak cuci tangan, ini lebih menjijikkan lagi. Nah, Imam Nawawi mengatakan kemungkinan yang dilakukan oleh Nabi itu di nampannya, bukan di bahagiannya, dan yang makan bersamanya tidak akan mungkin jijik dengan tangan Nabi. Dan ada satu hal yang perlu saya garis bawahi nanti sebelum dibaca, saya akan berikan komentar ya, sebelum dibaca. Ini adalah kekeliruan yang mungkin tidak selamat siapapun dari manusia ketika Imam Nawawi mempermasalahkan mengambil berkah dari Nabi. Mengambil berkah dari dahak, nas hadis sahih. Ya, dari ludah Nabi SAW, nas hadis sahih. Ya, seperti kasus Hudaybiyah. Ya. Dari air wudu, dari keringat, dari air sisa air wudu ya, dari keringat. Ya, ini semuanya hadis. Sementara yang di sini mungkin sangat mengherankan kita. Dan memang ada riwayat tetapi dilemahkan oleh para ulama. Dari air kencing Nabi SAW. Ada disebutkan di sini. Yang bisa jadi menjadi bahan bagi sebagian orang. Saya tidak tahu di mana halamannya di sini. Ya. Poin kedua ya. Sebagian sahabat minum air seni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sempat saya sebelum agak terlambat, makanya tadi saya melihat kedudukan hadisnya, para ulama melemahkan hadis dan tidak bermaksud. Kejadiannya tidak ada bermaksud. Nabi SAW di malam hari buang air, kemudian ya, kasus Ummu Aiman itu satu-satunya dan itu dilemahkan para ulama. Kasus Ummu Aiman, Nabi SAW malam hari kencing dan tidak sadar bahwa kencing itu masuk ke dalam nampan, ke dalam wadah, dan besoknya terminum oleh Ummu Aiman. Bukan sengaja mencari dan meminumnya, tapi terminum dan tidak menghasilkan apa-apa, ya, tidak merasakan apa-apa. Ini bukan sebagai dalil, ya, bukan sebagai dalil, dan bisa jadi terjadi antara orang lain, ya, ketika dikira ini air teh, ya, ternyata air kencing, bisa jadi. Tetapi yang diungkapkan oleh Ummu Aiman tidak ada perbedaan rasa. Ini menunjukkan perbedaan zat Nabi. Nabi SAW keringatnya harum, ya. Jadi air ludah dan air liurnya itu bukan untuk diminum oleh mereka, hanya untuk diusapkan. Karena Nabi SAW suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suci rohani dan jasmani. Suci rohani dan jasmani, dan masyru' disyariatkan untuk menilap berkah dari apapun yang bersentuhan dengan Nabi atau yang keluar dari Nabi SAW. Adapun air seni, ini sepakat para ulama bahwa air seninya manusia najis. Siapapun juga najis. Baulul adami najis. Adapun baul selain dari manusia, itu khilaf para ulama. Yang dimakan dagingnya, ya, kotorannya tidak najis, ya. Bahkan unta diminum air seninya dan tidak, karena tidak najis, ya. Apalagi kambing tidak najis air seninya, kotorannya tidak najis. Walaupun itu kotor, tapi masalahnya najis membatalkan wudu atau tidak, boleh dimakan atau tidak, ya. Sementara manusia sepakat para ulama dia najis dan dia haram, ya. Ya. Nah, dan inilah mungkin yang dimaksud oleh Munawi ketika menukilkan, walaupun sanadnya atau hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh para ulama, kasus bukan mencarinya untuk minum, tapi terminum. Terminum. Ya, terminum. Dan ini jangan diadikan dalil pula untuk mengungkapkan bahwa meminum air seni Nabi SAW adalah salah satu dari bentuk mengambil berkah. Tidak. Tidak ada para sahabat yang melakukannya. Ummu Aiman kejadian itu dia tidak sengaja, ya, terminum oleh beliau, dan ini tidak terasa tidak pantas untuk dimuat di sini oleh Imam Nawawi, ya, rahimahullahu taala. Dan semua manusia bisa jadi ada kekeliruan, ya, walaupun sebelum-sebelumnya dia mengungkapkan mereka pernah mencari keberkahan dengan ludah, dan ini thabit dalam hadis sahih, ya. Kemudian juga dari dahak, thabit, tapi bukan untuk diminum, ya, untuk diusapkan ke bagian ke badan, ke wajah, dan dia tidak seperti yang lain. Ya, keringatnya saja kasturi. Ya, harum kasturi. Ya. Lalu mengusap-ngusapkan pada wajah mereka. Sebagian sahabat minum air seni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadiannya Ummu Aiman, bukan meminum tapi terminum. Ya, terminum. Ada yang meminum darah beliau, ini juga darahnya. Saya juga tidak sempat mencarinya, ini PR juga untuk kita. Ya. Dan bahkan kejadian di perang Uhud, Nabi SAW luka dan darahnya banyak. Fatimah kewalahan untuk menghentikan mengalirnya darah Nabi SAW dari wajahnya yang terluka. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib membakar tikar daun kurma yang kalau kita kan pandan, ya, tikar daun kurma yang sudah lama dibakar, kemudian abunya itu yang disumbatkan ke luka Nabi SAW, ya, disumbatkan ke luka dan berhenti darah dari Nabi SAW, dan tiada yang meminumnya. Ya. Ini juga perlu diteliti kembali, ya. Sementara yang air seni itu adalah kasus Ummu Aiman dan hadis yang lemah. Sementara darah saya belum mencari. Berkenaan dan contoh lain yang populer berkenaan besarnya perhatian para sahabat terhadap bekas-bekas Nabi SAW yang orang lain tidak sama dengan beliau, jelasnya tidak sama dengan beliau. Bekas ini maksudnya sisa dari Nabi, apa yang keluar dari Nabi dan pakaian Nabi, ya, sendalnya, semua yang pernah bersentuhan dengan badan Nabi, ini semua diambil berkah oleh para sahabat, dan ini tidak bisa dikiaskan kepada selainnya. Kalau yang ada selain Nabi SAW yang bisa, yang mungkin memiliki keutamaan yang sama atau mendekatinya, maka tidak akan mungkin melampaui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nanti tidak akan mungkin melampaui Umar bin Khattab dan 10 orang yang dijamin masuk surga setelah mereka. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, tidak mungkin melampaui mereka. Dan juga para sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalun, ya. Tetapi kepada mereka yang semua itu tidak ada dilakukan oleh para sahabat, hanya kepada Nabi SAW. Kenapa itu dilakukan untuk selain dari para sahabat yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan kesolehan, hanya di pandangan mata manusia, sementara para sahabat itu sudah jamin soleh oleh Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, itu para sahabatnya yang sudah dicap oleh Allah suci hati mereka. Ya, ali laqad sadaqal laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah sudah mencap hati mereka bersih, suci. Tapi tidak ada dilakukan kepada mereka, maka tidak lebih tidak berhak didapatkan oleh orang-orang setelah mereka. Jangankan di zaman kita sekarang atau di sebelumnya sedikit, tabi'in saja tidak berhak mendapatkan. Uwais al-Qarni tidak berhak mendapatkan itu. Al-Hasan al-Basri tidak berhak mendapatkan itu. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib tidak berhak mendapatkan itu. Karena para sahabat tidak lakukan hal tersebut. Maka ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meminta doa dari orang-orang, dari siapapun juga silakan. Orang yang saleh, yang kita anggap saleh, minta doa untuk yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, ya, enggak ada celah untuk bisa meminta apapun dari mereka. Datang ke kuburan mereka untuk menilap keberkahan dengan dekatnya kita dengan kuburan mereka. Ini tidak dilakukan di kuburan Nabi, apalagi kuburan selain Nabi SAW. Cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib, bukan cucu Nabi, anak bin Nabi, Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin, ya, pernah masuk masjid, kemudian dia dilihat di dekat kuburan kakeknya, melihat kuburan dekat kuburan Nabi SAW duduk seseorang yang dia bersolat, beribadah, terdengar salawatnya untuk Nabi SAW. Dia mengatakan, ya benar akhi, wahai anak saudaraku, engkau bersolat kepada Nabi di sini, tidak ada bedanya engkau bersolat kepada Nabi di Andalus, di Spanyol, ya. Ya, untuk sampai kepada Nabi SAW tidak ada keutamaan dekat dengan kuburannya. Salawat dimanapun saja juga diucapkan dan sampai kepada Nabi SAW dapatkan pahala 10 kali lipat. Tidak ada keutamaan bersolat di depan kuburan Nabi SAW. Itu kata anaknya Ali bin Abi Thalib. Intinya, ya, untuk keberkahan-keberkahan yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi itu tidak berhak didapatkan oleh siapapun selain dari Nabi SAW, dan juga tidak dilakukan kepada para sahabatnya. Tersisa satu hadis, ya. Sebelumnya yang 5264 belum selesai kita baca. Ya, Nabi SAW memakan dari labu, kemudian wa yu'jibuhu, dan dia sangat menyukai labu tadi, dan menyukai sesuatu makanan itu terkadang dari sikapnya, terkadang dari sikap, ya, dari dia mencari-cari itu menunjukkan dia suka, ya. Ada dengan menyukai makanan itu setelah dinikmati, dimakan, dari ungkapan, ya, kita sering sekali mendengar, ya, setelah ini luar biasa, setelah dimakan, dan ini mengungkapkan kesukaan kepada makan ini salah satu yang dituntut, ya, dituntut oleh agama kita, ya, ini enak, nikmat, dan mencela makanan justru dilarang, ya, tidak boleh mencela makanan. Kalau memang kita tidak suka, tinggalkan. Jangan dikatakan ini makan tidak lezat, ini makan tidak enak, ini begini, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Sebaliknya justru memuji dan mengungkapkan kesukaan kepada makan ini juga disyariatkan. Ya, sebaliknya, seperti yang dilakukan Nabi SAW, ketika dia suka, dia mencari-carinya. Dia makan lebih banyak dari yang sewajarnya, seperti yang dilihat oleh Anas bin Malik. Wa yu'jibuhu, dan dia menyukainya. Qala, falamma ra'aitu dhalika, ketika saya melihat Nabi mencari-carinya, ja'altu ulqihi ilaihi. Maka ini yang tadi saya maksud, Anas, ya, memberikan bahagiannya kepada Nabi SAW. Wala at'amuhu, dan bahkan saya sepotong pun tak makannya. Ini menunjukkan juga bahwa Anas tidak mendahului Nabi makan. Ya. Tidak mendahului Nabi makan, dan dia setelah Nabi SAW makan, dan dia tahu Nabi SAW nampak olehnya Nabi menyukainya, maka dia berikan miliknya atau bahagiannya kepada Nabi SAW dan tidak memakannya bahagiannya tersebut. Qala, faqala Anas, Anas berkata, fama ziltu ba'du, senantiasa saya setelah itu, yu'jibuni dubba, saya menyukai labu. Kenapa dia menyukainya? Karena dia melihat Nabi menyukainya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 5265, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Hajjaj bin Syair wa Abd bin Humaid jami'an an Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Thabitin al-Bunani wa 'Asimin al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan khayyatan, ini kembali ke yang pertama, ya, da'a Rasulullah sallam wa zada qala Thabitun fa sami'tu Anasan yaqul radhiyallahu an فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. Ini ungkapan kesukaan, ungkapan Anas tentang kesukaannya sekali terhadap labu. Ya. Dia mengatakan, dan setelah itu tidaklah dibuatkan makanan untukku di mana aku mampu untuk dibuatkan makanan yang berisi labu, melainkan makanan itu pasti dibuatkan. Pokoknya hampir nyaris ya, tidak ada hidangan yang dibuatkan untuk dia kecuali situ ada labunya. Saking sukanya Anas setelah melihat kesukaan Nabi terhadap labu ini. Kita gimana? Ya. Menyukai labu karena Nabi menyukainya. Ya. Menyukai labu karena Nabi menyukainya. Dan mungkin tentu pasti ya, karena makanan Nabi itu makanan sehat. Makanan yang disukai Nabi makanan yang sehat. Maka pasti cocok dan sesuai dengan kesehatan, ya, aturan kesehatan yang ada. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, 2, 3 hadis di bawah bab ini, dan seperti yang ada di bunyi bab, boleh makan makanan berkuah, itu sudah ada marok tadi ya. Kemudian anjuran makan labu dan Nabi sangat menyukainya. Itu kapan Nabi menyukainya? Setelah dia nikmati, dimulainya. Mungkin sebelumnya dia belum makan. Ya, ketika dihidangkan oleh tukang jahit tersebut, dan dia masa lezat dan, ya, kemudian dia menikmatinya. Dan Anas pun menyukainya kapan? Ketika melihat Nabi menyukainya. Ya. Kemudian sebagian tamu yang berada dekat hidangan boleh mengutamakan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Anas. Apalagi untuk orang yang kita segani, yang kita hormati, ya. Seperti yang dilakukan oleh Anas kepada Nabi SAW. Ya. Dengan ketentuan ini ya, ketentuan jika tidak yang mengundang tidak keberatan. Ini memang semuanya kembali kepada mereka, ya. Kembali kepada yang mengundang. Dan ini menunjukkan bahwa mereka dimuliakan, ya. Yang mengundang untuk menyantap hidangan mereka, ini manusia yang atau orang-orang yang dimuliakan dalam agama. Ya. Untuk bab berikutnya berapa hadis? 2. Kita lanjutkan. Bab istihbab wad'in nawa kharijat tamri. Ya. Wa istihbabu du'a'i dhaifi li ahli at-ta'ami wa talabu ad-du'a' min ad-dhaifi as-salih wa ijabatihi dzalik. Ini beberapa adab ya menghadiri undangan makan ya. Sunnahnya meletakkan biji kurma ya. Ya, kharijat tamri di luarnya ya, di luar. Arhamukallah. Wastihbabu du'a'i dhaifi, mungkin di luar nampan ya. Wastihbabu du'a'i dhaifi li ahli ta'am, sunnahnya tamu mendoakan yang mengundang, kemudian wa talabu du'a min adh-dhaifi shalih, dan disunnahkan juga meminta doa dari tamu yang saleh, dan tamu yang saleh ini juga memenuhi permintaan yang mengundang. Kita baca anjuran meletakkan biji kurma yang keluar dari kurmanya, tak boleh dimakan ya. Kalau dimakan pula bahaya. Maksudnya diletakkan dan meletakkan mungkin, dan adab juga ya. Ada yang mengatakan mengambil dari mulut kita itu kan dimasukkan kurma kemudian dikeluarkan bijinya dijepit dengan jari telunjuk dengan jari tengah kemudian letakkan. Ini adab yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian masalah doa mendoakan ya. Anjuran tamu berdoa untuk pemilik makanan dan meminta doa kepada tamu yang saleh serta mengabulkan permintaannya. Hadis pertama 5266. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin al-Muthanna al-Anazi qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Yazid ibn Khumair an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Busr sahabat Nabi. Ya. Qala nazala Rasulullah sallam ala abi. Ya. Nazala Rasulullah sallam ala abi. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah atau datang ke rumah ayahku. Qala faqarrabna ilaihi ta'aman, maka kami hidangkan kepadanya makanan. Wa watbatan dan watba ini diterjemahkan jenis makanan dari bahan kurma, tepung dan mentega. Jadi dari kurma ini macam-macam ya dibuat. Ada yang namanya hais. Ini kalau berbuka sangat lezat ya. Ya. Kurma dicampur minyak samin, dicampur tepung gandum ya. Ini enak nih, luar biasa nikmatnya. Dan ini salah satu juga yaitu watbah. Ya. Watbah itu juga itu yang saya maksud. Al hais. Di sini diterjemahkan ya al-hais. Di sini ada lihat. Ya, halaman 801. Ya. Al-hais. Ya, bi jam'i tamril burni wal aqiti al madquq was samin. Itu yang saya maksud tadi. Itu dari kurma, bahannya kurma, tepung, kemudian minyak samin. Nah, dicampur kemudian jadi makanan watbah atau hais. Sekarang dikenal dengan hais. Ya. Ada di Masjid Nabawi itu orang yang selalu kita kenal dia karena buka puasa sunnah itu dia hidangkan di sap terdepan dahulu. Ya. Dia hidangkan hais dan dia membuatnya luar biasa, berbeda dengan hais-hais yang lain. Pernah salah seorang teman kita, ustaz kita sekarang di Pekanbaru ini, ketika mau pulang liburan, dia sengaja pesan kepada orang ini untuk membuatkan hais untuk dibeli ya, untuk dibawa pulang karena lezat memang. Berbeda dengan hais-hais yang lain. Ini sama dengan makan-makan yang lain, ada sebagian tangan yang membuatnya lezat dan sebagian tangan di bawahnya ada yang tidak. Macam rendang juga, rendang berbeda antara satu tangan dengan tangan yang lain. Begitu juga hais. Dan hais ini adalah makanan yang terbuat dari yang bahan-bahannya adalah kurma, gandum, kemudian minyak samin. Minyak samin. Taib. Itu yang dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akala minha, maka Nabi memakan darinya. Thumma utiya bitamrin, kemudian dihidangkan pula kurma. Fa kana ya'kuluhu wa yulqin nawa baina isbi'ayhi. Ini yang saya maksud tadi. Ya. Dan setelah makan hidangan hais tadi atau watbah, dia dihidangkan pula kurma biasa, kurma ya, bukan dimasak ya, bukan dibuat makanan lain, kurma. Kemudian Nabi memakan kurma tersebut dan mengeluarkan an-nawa, bijinya, baina isbi'aihi, di antara jarinya. Itu yang saya maksud tadi. Dijepit dengan jari kemudian letakkan. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa yajma' ini tadi, antara jari as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Ya. Wa yajma' as-sababata wal wusta. Kan kalau kita kan kita belah di luar ya. Kurma yang itu kita belah di luar, makan isinya bijinya dibuang. Nabi SAW masukkan semuanya. nanti keluar bijinya. Sama makan rambutan. Kita makan rambutan kok bisa seperti itu? Ya. Nanti bijinya keluar. Kalau kurma kita belah di luar baru dimakan dan bijinya sudah di luar. Nabi SAW masukkan semuanya di luar, nanti keluar bijinya, mengambil bijinya seperti tadi, dijepit dengan jari tengah dengan jari telunjuk, kemudian diletakkan di luar nampan, di luar tempatnya. Qala Syu'bah huwa dhanni wa huwa fihi insyaallah ilqa'un nawa bainal isbi'aini thumma utiya bi syarabin. Jadi hidangannya haiz, kemudian buah kurma, kemudian minuman. Ya, berarti ini bertahap-tahapnya. Tidak langsung sekaligus. Thumma utiya bi syarabin fa syaribah. Hidangkan minuman, kemudian demi minumnya. Thumma nawalahu alladhi an yaminih. Kemudian setelah dia minum, dilanjutkan ke orang yang sebelah kanannya. Qala fa qala abi wa akhadha bi lijami dabbatihi. Kemudian setelah berangkat, Nabi SAW selesai ya, berangkat pulang. Nabi SAW memegang bapaknya Abdullah, yaitu Busur, memegang tali unta Nabi SAW dan mengatakan, Udu'ullaha lana, doakan kami ya Rasulullah. Ya. Faqala, maka Nabi langsung menyambut permintaannya ayahnya Abdullah ini. Apa kata Nabi? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini juga doa yang diucapkan oleh tamu kepada yang mengundang. Ya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hafalah. Allahumma barik lana fima razaqtana, ini dah apa kita? Ya, tinggal dirubah. Ya, dirubah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Berilah mereka ampunan dan beri mereka rahmat. Ini luar biasa. Tergabung semua doa kebaikan untuk tiga lafaz ini. Allahumma ighfir lahum fima razaqtahum, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya, kemudian ada doa akala indakumul abrar wa sallat alaikumul malaika, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ini juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini doa umumnya. Tapi bila mana diminta, nah tentu juga khusus untuk yang diminta. Dan yang lain juga bisa membaca doa ini untuk yang mengundang. Inilah, tersisa satu lagi. 5267. Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Bashar, qala haddathana ibn Abi Adi, qala ha' wa haddathani Muhammad ibn Muthanna, qala haddathana Yahya ibn Hammad, kilahuma an Syu'bah bihadha al-isnad wa lam yashukka fi ilqa'in nawa bainal isba'ini. Yang tadi agak ragu-ragu ya perawinya, apakah Nabi meletakkan di antara jua jemarinya atau tidak, di sini jelas tidak ada keraguan bahwa Nabi meletakkan biji kurma itu di antara dua jari telunjuk dan jari tengah, kemudian meletakkan di luar tempat kurma, di luar nampan, jangan letakkan di dalam nampan, letakkan di luar. Mungkin saja karena dia dari dalam mulut orang merasa jijik ya. Mungkin juga setelah dipegang meletakkan di sana juga orang merasa tidak suka, maka letakkan di luar nampan. Ini adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu kita selesai dari bab yang ke-22. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke bab berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.